يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Oke, kita keluar dan masuk rumah. Insya Allah kita tiap-tiap kita punya rumah, alhamdulillah. Baik rumah sendiri ataupun rumah orang lain. Nanti rumah kita tinggal, alhamdulillah. Nah, di sini ada sunnah pas keluar atau masuknya. Ya. Sunnah keluar dan masuk rumah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, dianjurkan membaca basmalah, memperbanyak zikir kepada Allah dan agar sering memberi salam. Satu, berzikir kepada Allah. Zikir kepada Allah saat masuk rumah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitan, la mabita lakum wa la 'asya'." Apabila seorang memasuki rumahnya dan ia berzikir kepada Allah ketika akan masuk dan ketika akan makan, maka syaitan lantas berkata kepada kawan-kawannya, tidak ada tempat untuk menginap dan makan malam bagi kalian. Baik, di sini masalah pertama, berzikir kepada Allah ketika masuk rumah, baik lafal, yang terutama lafal ya, dan lebih-lebih qalbu sebenarnya. Jika seorang dari kita masuk rumah nih, dan rumahnya itu bukan mesti enggak mesti rumah sendiri, rumah manapun, rumah tetangga, rumah siapapun. Nah, dia pas masuk itu berzikir kepada Allah, itu faedahnya besar sekali itu. Faedahnya sangat-sangat besar. Baik untuk sahibul bait ataupun untuk dirinya. Ya, ketika akan masuk dan ketika akan makan. Nah, maka syaitan lantas berkata kalau misal kita masuk dengan salam, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wala rabbina tawakkalna, ya. Dengan doa itu ketika kita masuk, ya, maka syaitan tetap di luar dia. Mereka akan berkata, la mabita lakum wala asya. Ini hanya penghikayatan dari Rasulullah SAW, melainkan nas persis mereka bicara, enggak mesti bahasa Arab. Misalnya ada kuntilanak ikutan kita, terus mau masuk juga ke rumah, kita bilang assalamualaikum, terus kata kuntilanak, la mabita lakum wala asya. Enggak mesti dengan bahasa Arab. Ya, maksudnya di sini, mereka berkata kepada kawan-kawannya dari kalangan syaitan, ini enggak ada harapan nih, no hope gitu kan. Enggak ada harapan nih kita bisa tinggal di rumah ini untuk malam ini gitu. Tapi kalau kemudian ada orang masuk juga rumah itu enggak zikir, masuk itu syaitan. Jadi gitu. Makanya ini enggak tahu nih antum pas masuk sini zikir enggak? Enggak tahu. Yang lain zikir kecuali misal Mas Hari satu doang enggak zikir. Malah nyanyi-nyanyi, joget-joget di luar masuk sini. Masuk setan, gara-gara apa? Satu orang ini. Saya mudah-mudahan nempelnya di Mas Ari doang. Ya. Jadi pikir itu sangat-sangat penting ya, supaya dia nanti rumahnya itu tidak termasukkan oleh setan. Dan atau misalnya kita memasuki rumah kosong, ya. Kita bilang assalamu alaik, gitu aja. Atau zikir. Maka insya Allah siapa yang di dalam rumah kosong itu tidak mengganggu kita insya Allah ta'ala. Jadi penting juga. Atau rumah yang di dalamnya penghuninya memelihara syaitan. Maka kita berzikir dan insya Allah syaitan tersebut tidak bisa mengganggu kita. Walaupun mungkin bisa aja menyerang kepala kita. Dan ini pernah terjadi semacamnya. Oleh karena itu misal di bait atau di toko orang yang memakai pocong misalnya memakai kuntilanak atau gendruwo untuk melariskan dagangannya atau tikus atau apa gitu kan curut atau apalah terserah dia. Nah, kita masuk bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu mungkin mual atau pusing, itu efek dari bentrokan antara zikir kita dengan mereka, syaitannya di situ ya, yeah. Sehingga kalau misalnya kemudian kita rasain makanannya itu enggak enak, minta ampun. Ya. Jadi itu faedahnya berzikir kepada Allah ketika masuk-masuk ruko atau toko yang kita juga nggak tahu itu pakai guna-guna atau enggak, tapi ya tapi penting amal sunnah, maka insya Allah ini. Oleh karena itu makanya ada sebuah pentas perdukunan di suatu tempat, ada suatu pertunjukan lah, show ya, biasanya kan mereka-mereka itu kayak kuda lumping dan semacamnya lah, yang pakai ilmu kebal dan semacamnya. Kemudian ada seorang alim dia dan suka merukyah juga misalnya. Itu jalan dan nggak tahu ada show kayak gitu, jalan aja di tempat dekat, nggak jauh dengan tempat show itu. Dia jalan tiba-tiba salah satu perwakilan dari shower orang yang pertunjukan itu dari kelompok mereka menghampiri orang ini, seorang alim ini. Jangan ganggu kami. Loh, apaan maksudnya? Kita nggak, apaan jangan ganggu apaan? Kita mau pertunjukan, nggak usah jangan ganggu kami. Kata itu, pertunjukan apaan? Itu, ada pertunjukan, kami mau mempertunjukkan gini. Kamu jangan ke sini, ke tempat lain, atau jangan ganggu kami. Ya, kan bingung perkiranya. Saya kan mau lewat doang, nggak ngapain. Ya, ini menunjukkan orang yang punya tauhid, punya ilmu, nggak ngapa-ngapain pun, zikir doang, itu berefek sama mereka. Iya. Dan kalau misal itu belum ngapa-ngapain aja udah berefek. Gimana kalau ngapa-ngapain? Maka bisa apa? Maka bisa bubar itu. Dan memang terjadi pernah seorang ustaz juga, ya, ada pertunjukan yang kayak motong apa gitu kan. Ya, kayak gitu-gitu. Terus dia ikutan nonton. Bacain ayat kursi. Gagal itu, berdarah-darah habis itu. Ya terhubungnya apa alas mereka, kita dapat serangan, kata mereka gitu. Kata orang-orang yang mempertunjukkan itu, kita ada dapat serangan, ada kekuatan yang lain di sini. Padahal emang, cuman, padahal karena ada seorang yang membacakan ayat kursi dengan keimanan, gitu ya. Makanya antum kalau ketemu kayak gitu, antum bacain aja. Iya, mati sekali itu orang, gak apa-apa, dipenggal sekali ya. Kita enggak menyesatkan. Ya, kemudian yang kedua, siapa tadi antum? Iya, Pak. Kita masuk ke rumah, kita berzikir, nanti kita tidak terlalu. Insya Allah. Tapi kalau misalnya kita di dalam, berbuat salah atau berbuat maksiat, apa setan yang bisa datang ke antum. Misalnya nonton TV bareng ya. Atau nonton TV gitu kan. Yang samping antum mungkin anak, bisa. Tiba-tiba seret gitu, ketarik. Dia ikut masuk juga. Bisa. Awalnya kita berpikir, kita berusaha yang berusaha yang tidak. Iya, bisa. Jadi jangan merasa udah berpikir, ya ini masuk, gak bakal ada setan sekarang. Saya boleh maksiat, gak ada setannya. Ya. Tetap aja, Pak. Iya, dapat. Jadi mudah, Pak. Nyari setan itu mudah. Maksiat aja, udah jadi setan kita. Udah, jadi dah setan. Gampang. Nyari khodam juga gampang. Asal mau kitanya. Dapat. Tapi ditipu habis itu. Oke. Kemudian. Kedua, berdoa ketika masuk rumah. Kita kaum muslimin diperintahkan supaya berdoa setiap kali masuk rumah. Kembalinya dari luar rumah. Sunnah atau anjuran untuk mengajarkan amalan, mengerjakan amalan ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka khairal mawlaji wa khairal makhraji bismillahi walajna wa bismillah kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, sungguhnya saya memohon kepadamu kebaikan ketika masuk dan kebaikan ketika keluar. Dengan menyebut nama Allah, kami masuk dan kami keluar. Dan hanya kepada Allah lah Rabb kami, kami bertawakkal. Kemudian, dia dianjurkan supaya memberi salam kepada anggota keluarganya yang pada waktu itu sedang berada di dalam rumah. Dengan doa tersebut, seseorang akan bisa merasakan tawakalnya kepada Allah saat masuk dan keluar rumah. Dan ini akan melahirkan hubungan yang terus-menerus antara hamba dan Rabb-nya subhanahu wa ta'ala. Kemudian, yang ketiga, bersiwak. Anjuran supaya umat Islam melakukan amalan ini berdasarkan hadis, kana Rasulullah, kana sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala baitahu bada'a bisiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke rumahnya beliau pun memulai dengan bersiwak. Yang keempat, mengucapkan salam berdasarkan firman Allah, فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. Apabila kamu masuki rumah-rumah, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah baik dari sisi Allah. Jika sebelum memasuki rumahnya, setiap kali selesai mengerjakan sholat fardu di masjid, seorang muslim mengamalkan sunnah-sunnah tersebut, maka dalam sehari semalam jumlah keseluruhan sunnah tersebut tidak kurang dari 20 sunnah. Sedangkan ketika hendak keluar dari rumah, sunnah akan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Apabila seorang muslim membaca doa tersebut, maka akan dikatakan kepadanya, engkau telah dicukupi, dipelihara dan diberi petunjuk, kemudian setan pun menjauhinya. Kita mentaklif mengenai sedikit yang tentang doa Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini maknanya bagus banget. Itu setiap kita keluar dari rumah kemanapun itu, walaupun misalnya ke masjid, tawakal ala Allah dan kemudian membaca doa menuju masjid, Allahumma inni as'aluka nuran fi Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura dan seterusnya. Atau pergi kemanapun, ke sekolah, ke kampus, ke kerja, kuliah dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bagaimana kalau misalnya di tengah perjalanan kita ngasok dulu, misalnya di warung atau di toko atau di mana. Nah, ketika beranjak dari toko atau warung tersebut naik motor balik, ya kan, boleh dia membaca kembali Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Gitu ya. Kalau membaca ini malaikat tentu menemani kita sekitar berapa? Kalau kayak gitu, enggak tahu, Allah alam. Cuma yang pasti di sini kan ada kalimat di sini doa tersebut, ya, maka akan dikatakan kepadanya. Qila lahu di sini dikatakan kepadanya, ya, engkau telah dicukupi, dipelihara dan diberi petunjuk. Nah, pertanyaannya siapa yang berkata ini? Para ulama berbeda penafsiran. Sebagaimana dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Jami At-Tirmidzi yang mengatakan engkau telah dicukupi, dipelihara dan diberi petunjuk, itu ada beberapa kemungkinan. Imma yang mengatakan syaitan itu sendiri, ya, syaitan berkata, oh, kamu telah diberi ini. Imma yang mengatakan malaikat, atau imma yang mengatakan adalah Allah Ta'ala. Jadi ini wallahu alam siapa yang berkata engkau telah dicukupi, dipelihara dan diberi petunjuk, enggak tahu siapa yang berkata, itu ada banyak kemungkinan. Yang penting ibrahnya adalah kita memahami bahwasanya barang siapa yang bertawakal dengan lafal ini, yaitu dengan mengucapkan lafal ini, maka dia insya Allah dicukupi kebutuhannya, dipelihara dan diberi petunjuk dan syaitan pun menjauhinya. Kemudian dia mau pergi naik motor misalnya atau naik mobil, dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udhal au azilla au uzal au azlima au uzlam au ajhala au yujhala alayya. Itu mudah-mudahan ada di doa mau pergi, mudah-mudahan ada enggak di sini, nanti kita baca kalau ada insyaallah. Ya itu ya, ataupun yang malaikat itu kita enggak tahu, tapi yang pasti kita tahu ada ayat-ayat Allah was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib. Terus in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Setiap jiwa itu memiliki hafiz. Hafiz itu penjaga, malaikat. Ya, jadi masing-masing kita itu ada malaikat penjaganya. Namun penjagaan malaikat itu tergantung orderan Allah, komando dari Allah, perintah dari Allah dan juga tergantung dari bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang masing-masing ada juga malaikat yang menjaganya dengan izin Allah. Adapun kalau khusus doa ini kemudian turun malaikat, ana enggak tahu. Ana enggak katakan ada ya atau enggak. Ya, sampai ada dalil yang sahih yang benar-benar ini apa namanya? Menunjukkannya gitu. Silakan Pak Jarot. Untuk masalah siwak ini. Ini khusus untuk masuk ke rumah kita sendiri, kan? Enggak, yang penting masuk ke rumah, tidak masalah. Rumah apa? Rumah siapa aja? Iya. Khusus rumah kita ya? Iya, umum rumah siapa. Tapi lebih ditekankan ke rumah kita aja. wallahu a'lam. Karena dalam hadisnya ketika Rasulullah masuk ke rumahnya, ya tapi ya tidak diingkari juga untuk ke rumah orang lain, tidak diingkari juga, tidak dihukumi makruh, enggak, tetap dia disunnah, gitu ya, wallahu a'lam. Oke. Mana apabila dicermati, maka seorang muslim itu dalam sehariannya berkali-kali keluar dari rumahnya, seperti keluar untuk sholat di masjid atau keluar untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga serta anggota keluarganya. Maka itu maka itu hendaklah seorang muslim mengamalkan sunnah-sunnah yang diuraikan di sini setiap kali hendak keluar rumah, agar ia akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang besar. Faedah mengikuti sunnah keluar rumah. Beberapa faedah yang dapat dipetik dari upaya hamba dalam mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan keluar rumah adalah, yang pertama, semua urusan dunia dan akhirat hamba tersebut akan ditutupi oleh Allah. Kedua, mendapatkan perlindungan dari setiap kejahatan dan setiap yang dibenci, baik yang datang atau berasal dari jin maupun manusia. Yang ketiga, seorang hamba akan mendapatkan hidayahnya, dan hidayah atau petunjuk ilahi itu sendiri adalah lawan dari kesesatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita di seluruh aktivitas atau amal. Kepada kami. Antum aja. Kan rame, Seth. Iya, amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita di seluruh aktivitas atau amal harian kita, baik yang berkaitan dengan agama maupun yang berkaitan dengan dunia. Amin.